Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله kita akan melanjutkan pembahasan kitab Umdatul Ahkam. Kita masuk pada bab At-Tashahhud. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridainya, ia berkata bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada saya tasyahud. Kafi, telapak tangan saya di antara dua telapak tangan beliau. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an, seperti beliau ketika mengajarkan saya sebuah surat dari Al-Quran. At-tahiyyatu lillah, yaitu ucapan tasyahud. At-tahiyyatu lillahi wassalawatu wassayyibat. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Wa fi lafzin, dalam sebuah lafaz, idza qa'ada ahadukum lis salati falyakun at-tahiyyatu lillah. Apabila salah seorang dari kalian duduk untuk salat, maka ucapkan at-tahiyyatu lillah, lalu beliau sebutkan sampai akhir. Wa fi, dalam hadis itu disebutkan, fa innakum idza fa'altum dzalik faqad sallamtum ala kulli 'abdin salihin fis sama'i wal ard. Sesungguhnya kalian bila melakukan hal itu, sungguh kalian telah mengucapkan atau mendoakan salam kepada tiap hamba yang saleh di langit maupun di bumi. Wa fi, dalam hadis itu juga disebutkan, fal yatakhayyar minal mas'alati ma syaa, hendaknya dia memilih dari doa apa yang dia maukan. Nah, di sini bab tasyahud disampaikan hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Disebutkan oleh beliau bahwa Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau ucapan atau lafal tasyahud seperti beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Seperti beliau mengajarkan sebuah surat dari Al-Quran. Sampai disebutkan oleh Ibnu Mas'ud, telapak tangan saya di antara dua telapak tangan beliau. Jadi betul-betul mengajarinya sungguh-sungguh, ya kan? Dipegang tangan Ibnu Mas'ud, diajari, ya, kata per kata. Sampai beliau hafal, yaitu tasyahud yang tadi kita baca. Adapun secara makna, at-tahiyyatu lillah wassalawatu wattayyibat. At-tahiyyat yakni sanjungan atau penghormatan atau yang semakna dengan itu. Lillah, milik Allah Subhanahu wa taala, begitu pula salawat dan at-tayyibat, kebaikan-kebaikan. Assalamualaikum ayuhan nabi, semoga keselamatan untukmu wahai nabi. warahmatullah, dan begitu pula rahmat Allah dan berkah-berkahnya. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. Semoga keselamatan untuk kami juga dan untuk semua hamba-hamba yang saleh, hamba-hamba Allah yang saleh. Ashhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang benar kecuali Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusannya. Nah, ini kurang lebih makna dari kalimat tasyahud yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, disebutkan di sini dalam lafal yang lain, kalau seseorang dari kalian duduk maka bacalah itu. Di sini ada perintah. Sehingga dari perintah ini disimpulkan oleh para ulama rahimahullah bahwa tasyahud ini merupakan suatu kewajiban. Sehingga tasyahudnya maupun duduk tasyahudnya merupakan kewajiban di dalam sholat, bukan hal yang sunnah, tapi wajib mesti dilaksanakan. Kemudian disebutkan pula dalam hadis ini bahwa kalau seseorang membaca ucapan tasyahud tersebut, berarti dia telah mendoakan untuk setiap hamba yang soleh di langit dan di bumi. Disebutkan tadi assalamualaikum wa ala ibadillah dan ala ibadillah as-salihin wa ala ibadillah as-salihin. Semoga keselamatan untuk kami dan hamba-hamba Allah yang soleh. Nah, ini mencakup semua hamba-hamba Allah yang soleh dari kalangan manusia maupun yang di langit, yaitu para malaikat. Ya. Kemudian juga disebutkan di sini bahwa hendaknya dia memilih doa yang dia maukan. Artinya di sini di akhir tasyahud itu ada kesempatan untuk berdoa setelah kita membaca tasyahud, ya, kemudian solawat. Nah, sebelum salam ada kesempatan untuk berdoa. Doa yang diajarkan Rasulullah SAW ada beberapa doa. Kemudian seandainya dia berdoa dengan doa-doa yang lain yang diajarkan Rasulullah SAW secara umum, ya, di luar solat, ya, boleh juga kita baca di saat itu. Karena Nabi mempersilahkan faliyata khayyar minal mas'alati masya'a. Hendaknya dia memilih doa yang dia maukan. Jadi di sana memang ada doa yang khusus diajarkan di waktu itu, ya, misalnya Allahumma inni a'udzubika min adzabil jahannam min adzabil qabr min fitnatil mahya wal mamat min syarri fitnatil masiihid dajjal, ya kan? Atau doa-doa yang lain yang juga Nabi ajarkan, atau doa yang Nabi ajarkan di luar itu, kalau kita mau baca juga insyaallah tidak mengapa, seperti yang disebutkan oleh para ulama berdasarkan Nabi bersabda seperti ini, silakan memilih yang dimaukan, ya. Jadi itu beberapa hal yang terkandung pada hadis ini. Yang kita simpulkan juga dari hadis ini bahwa yang namanya zikir-zikir dalam sholat semacam lafal-lafal tasyahud ini mesti kita mengikuti apa yang Nabi ajarkan. Tidak boleh kita menambah-nambah atau sengaja mengurangi yang Nabi ajarkan dari lafal-lafal yang ada itu. Kenapa demikian? Karena seperti yang dikatakan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengajari seperti mengajari sebuah surat dari Al-Quran. Jadi tidak sembarangan, ya kan? Kalau Nabi mengajari sebuah surat dari Quran, misalnya ada ketambahan satu huruf, boleh atau tidak? Tidak boleh, ya kan? Ya. Harus betul-betul tepat. Itu kalau Al-Quran Karim seperti itu. Nah, Nabi mengajarkan tasyahud, kata Ibnu Mas'ud, seperti itu. Nah, ini maksudnya untuk tadi, betul-betul mengikuti yang diajarkan beliau. Jangan menambah-nambah atau mengurang-urangi apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, apa pentingnya hal ini kita tekankan? Karena terutama di masyarakat kita, terkadang atau bahkan banyaknya, ya, bukan terkadang ya, ada tambahan sayyidina, ya, ada tambahan sayyidina ketika mau menyebut nabi misalnya atau menyebut lafal Muhammad, ada tambahan seperti itu, baik di sini tasyahud maupun di solawatnya nanti. Nah, tambahan seperti itu, kalau kita melihat apa yang diajarkan Rasul kepada Ibnu Mas'ud, berarti tidak boleh, ya. Kalau seandainya memang ada tambahan itu, tentu Nabi akan mengajarkan. Tentu Nabi akan mengajarkan. Ketika Nabi tidak mengajarkan, ya sudah, kita ikuti apa adanya. Kalau ada yang beralasan Nabi SAW tidak menyebut Sayyidina, itu kan karena tawaduknya beliau, sehingga kita pengertian, kita yang menyebut Sayyidina. Ya, kita katakan bahwa kalau kita bicara di luar sholat, di luar zikir, ya silakan menyebut kepada Rasulullah, ya Sayyidana, wahai Sayyid kami, boleh. Sahabat, ketika percakapan ada yang mengatakan begitu, anta sayyiduna wabnu sayyidina, ya Rasulullah engkau panutan kami, sayyid itu ya pimpinan kami, wabnu sayyidina dan putra dari panutan atau pimpinan kami, itu dalam percakapan boleh. Sahabat, ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau dalam sholat, itu kan zikir. Ya, itu lafal zikir, bukan lafal percakapan. Nabi mengajari seperti mengajari Quran, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Nah, maka dalam bab zikir kita harus mengikuti yang ada. Bukti yang lain bahwa memang itu yang diajarkan dan itu yang dimaukan adalah praktek para sahabat. Nah, kalau kita dengan anggapan karena kita waktu kita harus pengertian, tentunya para sahabat lebih ngerti bab yang seperti itu, sehingga para sahabat akan praktek dengan sayyidina kalau memang begitu. Kenyataannya mana prakteknya para sahabat yang menyebut sayyidina ketika zikir tasyahud atau sholawat? Tidak ada. Umar radhiyallahu anhu juga pernah mengajarkan lafal tasyahud di mimbar. Kapan mengajarkan? Apa ketika Nabi masih hidup? Sudah wafat. Enggak mungkin Umar berani bicara di mimbar Rasulullah mengajari tasyahud. Nabi masih ada. Enggak mungkin, ya kan? Umar mengajarkan setelah beliau jadi khalifah. Rasulullah wafat, Abu Bakar wafat, beliau jadi khalifah, beliau berkhutbah, beliau mengajarkan tasyahud di hadapan para sahabat. Ternyata tasyahud yang beliau ajarkan pun tidak ada kata-kata sayyidina. Nah, jadi mereka sangat paham bahwa ini bab zikir. Ini bab bacaan di dalam ibadah yang agung, ibadah sholat, yang tidak boleh kita menambah-nambahi dari diri kita. Nah, jadi tidak diperbolehkan hal tersebut. Dan yang seperti ini sesungguhnya juga ditegaskan oleh beberapa ulama Syafi'iyah, seperti Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, ditanya tentang bab ini dan beliau mengatakan, maknanya ini jawaban cukup panjang dari beliau, tapi inti dari jawaban itu bahwa tidak dibenarkan menambahi kata sayyidina di dalam zikir-zikir sholat ini. Ya, itu jawaban beliau, Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Nah, jadi itu yang mesti kita lakukan, kita mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah dan dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian berikutnya tentang solawat, ya, setelah tasyahud kan kita baca solawat Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Bab kaifiyat as-salah 'ala an-nabi. Bab tentang tata cara salat selawat kepada Rasulullah. Hadis yang ke-117. An Abdurrahman bin Abi Layla qala laqiyani Ka'ab bin Ujrah. Dari Abdurrahman bin Abi Layla, ia mengatakan laqiyani Ka'ab bin Ujrah, telah berjumpa denganku Ka'ab bin Ujrah. Faqala, maka beliau mengatakan, ala uhdi laka hadiyatan, tidakkah mau ku beri hadiah untukmu, suatu hadiah, ya, kata Ka'ab bin Ujrah kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Apa hadiahnya? Ternyata hadiahnya adalah sebuah ilmu. Inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami. Faqulna ya Rasulullah. Maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Qad alimna kaifa nusallimu alaika. Kami telah mengetahui bagaimana kami mengucapkan salam kepada Anda. Fa kaifa nusalli alaika? Maka bagaimana kami mengucapkan salawat kepada Anda? Qala, beliau menjawab. Qala qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Nah, ini hadis tentang salawat yang diucapkan setelah tasyahud. Seperti yang kita dengar tadi, diriwayatkan melalui Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, seorang tabi'in. Beliau berjumpa dengan seorang sahabat bernama Ka'ab bin Ujrah. Sahabat tersebut mengatakan kepada Abdurrahman bin Abi Layla rahimahullah, maukah kuberi engkau suatu hadiah? Ya. Tadi kita sebutkan ternyata hadiah itu adalah suatu ilmu. Ya. Bukan sekedar hadiah hal-hal yang sifatnya duniawi. Ternyata lebih daripada itu, ini hadiah yang sangat luar biasa, ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Ka'ab bin Ujrah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami dan beliau ditanya oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang tata cara salawat. Para sahabat mengatakan bahwa kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada Anda. Ya. Yang belum kami ketahui bagaimana kami bersolawat untuk Anda. Yani ini mengingatkan tentunya dalam ayat, ya kan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat ini, sallu alaihi wa sallimu taslima, ya kan, agar bersolawat atas Nabi dan mengucapkan salam atas Rasulullah, kepada beliau. Untuk salam, Nabi sudah ajari bagaimana orang itu mengucapkan salam, tapi untuk solawat mereka belum begitu mengetahui seperti apa sesungguhnya yang Nabi ajarkan. Nah, ini juga hal penting di sini, nanti kita sebutkan. Kemudian Nabi menyebutkan bacaan salawat tersebut, yaitu Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berikan salawat kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana engkau bersalawat kepada Ibrahim wa ala ali Ibrahim dan kepada keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Wa barik ala Muhammad, dan berikan berkah kepada Muhammad wa ala ali Muhammad dan keluarga Muhammad, kama barakta ala Ibrahim, sebagaimana engkau berikan berkah kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim, innaka Hamidum Majid, sesungguhnya engkau maha terpuji dan maha agung. Ya. Nah, itu bacaan salawat yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, dari kisah tersebut ada beberapa hal yang kita ambil pelajaran darinya. Pertama, tentang kaifiyah salawat, bagaimana membaca salawat kepada Rasulullah. Nah, ini juga hal penting seperti yang tadi kita ingatkan bahwa bacaan solawat di dalam solat itu juga mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Ya. Kalau kita hanya mengandalkan pengertian secara bahasa, ya, perintah dari Allah Azza wa Jal, ucapkan solawat atas Rasul. Ya. Kalau dibebaskan mengucapkan solawatnya, ya, maka akan mudah para sahabat apa mengamalkannya. Misalnya, sallallahu alaik, sudah selesai, ya kan? Alaika as-salah minallah, kan begitu bisa para sahabat. Paham sekali tentang bahasa Arab, bagaimana mengucapkan solawat. Kalau memang dibebaskan lafalnya, ya, sighatnya itu dibebaskan. Tapi para sahabat enggak memahami begitu. Para sahabat memahami ini akan ada apa? Tuntunan. Akan ada tata cara mengucapkan solawat seperti apa. Nah, makanya mereka tanyakan. Kalau memang ternyata dibebaskan, misalnya Nabi mengatakan, terserah kamu, yang penting solawat. Ya, sudah, bebas. Tapi ternyata Nabi tidak memberikan kepada mereka kebebasan mendoakan solawat untuk Rasul. Bahkan Nabi mengajarkan lafalnya kata per kata. Ya, Allahumma salli ala Muhammad dan seterusnya. Nah, ini juga seperti yang tadi kita katakan, berarti memang lafal-lafal dalam zikir solat harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak kita bebas semau kita, ya, yang itu sifatnya zikir-zikir yang Nabi ajarkan. Kalau bab doa seperti tadi, Nabi sudah memberikan yatakhayyar minal mas'alati ma syaa. Silakan mencari semaunya. Nah, jelaskan kalau ada yang semaunya, Nabi katakan semaunya. Kalau yang enggak semaunya, Nabi ajarkan apanya? Lafalnya. Ya, jadi jelas dibedakan antara yang semau kita dengan yang tidak boleh semau kita. Yang semau kita doa tadi. Ya, setelah tasyahud. Yang tidak semau kita selain itu dari lafal-lafal zikir salat, termasuk solawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita dengarkan tadi. Sehingga juga kita tegaskan lagi, tidak boleh kita menambah-nambah lafal sayyidina pada ucapan solawat. Kalau kita berani menambah, berarti kita telah menentang apa yang diajarkan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Juga kita perhatikan di sini, ya, tentang alasan mereka bahwa Nabi tidak mengajarkan karena tidak mengajarkan sayyidina karena tawadhu'nya beliau. Kita pengertian. Nah, coba kita lihat sekarang ini yang sedang mengajari siapa? Ka'ab bin Ujrah kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Sudah tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Kok sudah tidak ada, taunya dari mana? Ini kan sudah sahabat sudah ketemu tabi'in. Sudah ketemu tabi'in berarti sudah enggak ada Rasulullah. Kalau masih ada Rasulullah, tabi'innya jadi sahabat, ya kan? Ini sudah tidak ada Rasulullah. Sehingga kalau memang mau diucapkan sayyidina, tentu sahabat Ka'ab bin Ujrah akan mengajarkan. Ya. Kalau kita ucapkan sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tapi tidak. Abdurrahman bin Abi Layl, siapa? Ka'ab bin Ujrah mengajarkan apa adanya yang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang lain yang kita petik dari sini bahwa Nabi SAW mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad dan seterusnya. Ini terkait dengan hukum solawat di dalam solat, ya, hukum solawat, bacaan solawat di dalam solat. Kalau tadi kita katakan bahwa at-tasyahud itu wajib, adapun tentang solawat, para ulama berbeda pendapat tentang solawat, dan solawat ini ada di tasyahud yang pertama dan tasyahud yang kedua. Kalau tentang disyariatkannya, ya, kita baca dua-duanya karena Nabi memerintahkan begitu. Tasyahud yang pertama kita baca solawat, tasyahud yang kedua kita baca solawat. Tapi di sini beberapa ulama membedakan hukumnya, ya. Beberapa ulama membedakan hukumnya, yaitu untuk tasyahud yang kedua hukumnya salawat padanya wajib, tapi untuk tasyahud yang pertama bacaan salawat sunnah, ya, bacaan salawat sunnah. Dan itu yang dikuatkan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab sifat salat Nabi. Dan dari ulama dulu, ya, seperti Imam Syafi'i rahimahullah termasuk yang berpendapat seperti itu. Juga Imam Ahmad rahimahullah berpendapat wajib salat pada tasyahud yang kedua seperti Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi wallahu alam, dari apa yang disebutkan ini bahwa, ya, untuk rakaat yang kedua diwajibkan baca salawat setelah tasyahud, untuk yang pertama disunnahkan membaca salawat setelah tasyahud. Diriwayatkan pula dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, la takunu salatun illa bi qira'atin wa tasyahudin wa salatin. Ya, yani salat kepada Nabi maksudnya. Tidak ada salat kecuali dengan bacaan, kemudian tasyahud dan salawat. Ya. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa sanadnya bagus. Ya, jadi dari sahabat Ibnu Umar juga mendukung itu, bahwa yang namanya tasyahud dan salawat juga mesti diucapkan atau dibaca. Adapun makna salawat, ya, makna salawat ini juga dibahas oleh para ulama. Disebutkan di situ dalam lafal bacaan salawat, Allahumma salli ala Muhammad, ya kan? Allah berikan salawat kepada Muhammad. Disebutkan oleh seorang tabi'in maknanya, qala abul aliyah salatullah ala nabiyyi sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu. Salawat Allah, Allah memberikan salawat kepada nabinya. Artinya apa? Artinya pujian. Sana'uhu alaihi wa ta'zimuhu. Pujian Allah dan sanjungan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya. Ya. Kalau kita sebagai sesama hamba Allah, kita bersolawat kepada Nabi artinya mendoakan, ya, mendoakan untuk Nabi. Tapi kalau Allah bersolawat kepada Nabi artinya Allah menyanjung atau memuji Nabinya. Ya, itu makna solawat. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa apa yang kita baca di sini, baik dari lafal tasyahud kemudian lafal salawat, ini di antara bacaan yang paling afdal dari bacaan tasyahud dan bacaan salawat. Kita katakan ini di antara yang paling afdal karena di sana ada juga bacaan-bacaan tasyahud dan salawat yang lain yang juga diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang sahih sampai kepada kita, ya. Untuk lebih jelas apa saja bacaannya, walhamdulillah telah ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab beliau Sifat Salat Nabi, dan dikaji hadis-hadisnya sehingga beliau sebutkan di sana sekian bacaan tasyahud, ya, tasyahud Ibnu Mas'ud yang tadi riwayat Ibnu Mas'ud, juga ada yang dari Aisyah, juga ada yang dari Umar dan beberapa sahabat. Ya, masing-masing disebutkan dengan riwayat yang sahih. Nah, kita bisa memilih mana yang mau kita baca. Kalau kita hafal semua, alhamdulillah bisa kita gonta-ganti, ya. Semuanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tadi hafal semua, juga tidak boleh kita baca semua sekaligus dalam satu salat, ya. Jadi bukan kita menggabung, tapi kita meragamkan, itu yang benar, ya, meragamkan. Jadi, terkadang ini, terkadang itu, ya. Begitu pula bacaan solawat. Solawat pun ada beberapa bacaan yang lain yang juga diriwayatkan dengan sanad-sanad yang sahih. dari Nabi SAW, bisa dilihat pula di kitab sifat sholat Nabi. Dan juga seperti yang tadi kita katakan, kalau kita hafal lebih dari satu, ya kita ragamkan, terkadang dengan sholawat yang ini, terkadang dengan sholawat yang itu. Kalau tadi hafal lebih dari satu, jangan digabungkan, ya, tapi kita ragamkan. Sementara kita cukupkan dulu.